بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Kita telah mempelajari tadlis, taswiyah dan tadlis syuyukh. Apa perbedaan antara dua macam tadlis ini dan apa persamaannya? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya, Farid? Tadlis taswiyah menjatuhkan syekhnya. Jadi syekhnya dia jatuhkan dari sanad. Berarti ada yang dijatuhkan. Tamam. Tadlis syuyukh, jadi syekhnya dijatuhkan, ya kan? Berarti tidak ada di sanad. Tadlis syuyukh, syekhnya tidak dijatuhkan, tetap ada di sanad. Hanya saja iya, jadi dia disifati dengan apa? Dengan sifat yang tidak dikenali. Dengan itu. Dengan nama yang lain, dengan gelar yang lain. Yang syekh itu tidak akan dikenal siapa dia, kecuali dengan namanya, ya, sifat yang selama ini, yang dikenal. Ini dengan nama lain, dengan gelar lain, yang sifat yang lain, sehingga tidak dikenal siapa dia. Jadi akhirnya jadi tidak jelas. Nah, itu bedanya, ya. Persamaannya, Lias? Persamaannya apa? Sama-sama tadlis, ya. Yaitu sama-sama. Apa makna tadlis? Lagi sakit antum kan? Tidak bisa bersuara? Pakai ini. Mana mic? Nah. Apa? Sama melakukan pengelabuan. Sama-sama melakukan pengelabuan. Sama-sama membuat gelap, tidak jelas sanad itu. Ya. Yeah. Tamam? Bagaimana itu? Kenapa bisa terjadi pengelabuan? Karena syekhnya dihilangkan pada tadlis taswiyah, ini sifat dan sifat yang lain, begitu? Dilengkapi. Barangkali syekhnya lebih rendah. Lah. Persamaannya nak tanyakan, kenapa, apa persamaan antara keduanya dan sisi mana pengelabuannya? Ini jelas tadi perbedaannya, ini menjatuhkan syekhnya, yang ini tidak dijatuhkan, ada tapi disifati dengan sifat yang tidak dikenal. Kemudian kenapa bisa terjadi kesamaran? Karena dan di situ kesamaan antara keduanya. Kemudian cairan insyaallah. Jadi sudah yakni sama-sama mengelabui tadi sudah dijelaskan, jadi tidak sama-sama tidak jelas. Nah, yang tadlis taswiyah kenapa tidak jelas? Karena dia jatuhkan syekhnya. Tapi kan bisa saja dia mendengar langsung dari syekh di atasnya. Tetapi masalahnya samarnya karena dia menggunakan apa? Sirah. Apa? An dan an. Yang tidak mentasriman mendengar. Baik. Tadlis syuyukh, sisi kesamarannya karena siapa syekh tersebut tidak diketahui ya, karena disifati dengan sifat yang lain. Naam, tadi antum menyebutkan sisi kesamaan, boleh jadi syekhnya apa? Karena apa? Hanya ini faktornya. Karena lebih rendah martabatnya. Atau apa yang lebih parah? Yang lebih parah. Nah, itu diantara lebih parah itu. Yang paling parah faktornya. Karena syekhnya fasik. Nah, tidak adil. Nah, baik. Jadi sama-sama dua jenis ini termasuk dalam jenis hadis yang makbul atau ghairu makbul. Ghairu makbul. Baik, tidak diterima. Nah, kapan bisa diterima tadlis taswiyah? Apabila? Hah? Ditemukan riwayat sanad yang lain, di sanad itu dia mentasrih bahwa dia mendengar dari syekhnya hadis tersebut. Baik. Tadlis syuyukh. Naam. Kalau kemudian diperjelas siapa syekhnya tersebut, kemudian dilihat keadaannya, kan begitu ya. Nah, ya belum tentu juga langsung diterima ketika syekh itu diperjelas siapa dia, karena boleh jadi syekhnya dhaif. Nah, boleh jadi tadi memang dia tidak mau menyebut syekhnya karena syekhnya apa? Dhaif. Misalkan, nah, ada faktor kelemahan padanya. Jadi ketika diketahui pun tetap dhaif akhirnya. Tamam. Kita sampai pada tadlis boleh apa tidak? Ahli tadlis jaizun am haram? Naam. Lanjutkan Isra. Akra min al-awwal. Naqul ahli tadlis jaiz am haram? Naam. Wa ahli tadlis jaizun am haram? Naqul al-aslu fihi annahu haram li'annahu min al-ghishy, li'annahu min al-ghishy. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghashya falaysa minna. Tayyib. Kami mengatakan al-aslu fi annahu haram, pada asalnya tadlis itu haram, li'annahu minal ghish, ya, minal ghish atau minal ghash, masdar ghasya ghusyugosh, nah, penipuan. Tapi al-ghish, kata al-ghish, ya, juga sama maknanya penipuan, lebih luas lagi maknanya. Nah, penipuan, pengkhianatan, karena itu termasuk dalam kategori ghash atau gish. Nah, penipuan intinya. Nah, penipuan itu ya haram. Nabi SAW pernah bersabda, man ghasha falaysa minna, barang siapa melakukan penipuan maka dia tidak termasuk ya dari golongan kami. Hadits ini riwayat Muslim sahih, tidak termasuk dari golongan kami, yakni tidak termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan na'am orang-orang yang ahli amanah, yang jujur, ya, tidak melakukan penipuan. Bukan berarti dia kafir dengan itu, ya. Nah, tapi dalam masalah ini dia bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur dalam muamalahnya, ya. Amanah, gitu maksud. Naam. Yang menunjukkan bahwa ghisy itu haram. Wala siyama ghasyu fi syai'il ladzi yansibu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yansibu ila Rasul. Alladzi yansabu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. hadza a'zamu min al-ghishi fil bai'i. Tayyib. Wala siyam al-ghish fi syai. Al-ghish fi syai yani apalagi penipuan pada suatu perkara alladhi yunsabu ila ar-rasul. Pada suatu perkara yang dinisbatkan yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza a'zamu. Maka ini lebih besar min al-ghish fil bai' daripada ghish pada jual beli, penipuan pada jual beli. Naam. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li sahibihi at-ta'ami alladhi akhfa ma asabathu as-sama'u man ghasha qalisa minna fama baluka biman yaghishu yaghishu yaghishu fi sanadil hadithi. Tayyib. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penjual makanan ya yang akhfa ma yang qala sahibut ta'am alladhi akhfa ma asabathu as-sama'u, dia akhfa menyembunyikan di bagian bawah, ditumpuk, ditumpukan bawah ya makanan yang asabathu as-sama'u, as-sama' di sini al-matar, yang telah terkena hujan jadi basah, makanan yang basah yang sudah kena hujan itu diletakkan ditumpukan bawah, ditumpukan atas yang terlihat yang kering. Ini unsur apa? Penipuan. Orang yang melihat jika tidak dia tidak periksa ke bawah, ya, dia lihat saja bagian atasnya, maka dia disangka semuanya bagus. Nah, Nabi mengatakan kepadanya man ghasya falaysa minna, barang siapa menipu maka bukan dari golongan kami. Nah, jika itu dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada penjual makanan tersebut, fama baluka biman yaghushu fi sanadil hadith, maka ya bagaimana lagi ya hukumnya dengan orang yang melakukan penipuan pada sanad hadith, karena sanad hadith ini adalah na'am terkait dengan hadith Nabi alaihi salatu wassalam. هذا يكون أعظم وأشد ولكن ومع ذلك فقد كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين لأغراض وبعض التابعين وغير التابعين وغير التابعين. Baik, yang ini kalau antum matafkan ke ba'du berarti ghairut tabi'in. Ghairut tabi'ina li aghradi hasanatin. Wala yuridu nabi dhalikal isa'ata ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ilan nasi wa innama yuridu nabi dhalika ba'dal aghradil hasanati. Baik. فما بالك من يغش في سند الحديث هذا يكون اعظم اشد. Ini lebih besar urusannya dan lebih parah yang melakukan penipuan pada sanad hadis. Naam, Syekh mengatakan walakin ma dzalika faqad kana yastamilu ba'd at-tabi'in. Akan tapi bersama dengan itu hukum tersebut sungguh ini telah dilakukan oleh sebagian tabi'in. وغيره التابعين dan juga oleh selain tabiin li aghradin hasanah, dengan tujuan-tujuan yang baik menurut mereka, ijtihad mereka. Jadi untuk tujuan-tujuan yang baik. Wala yuriduna bidzalika isa'ata ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bermaksud dengan itu untuk ya melakukan kejelekan terhadap sunnah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ilan nas, tidak pula bermaksud untuk melakukan kejelekan kepada manusia, tidak. Niat mereka baik menurut mereka. Ya, innama yuriduna bidzalika ba'dul aghradil hasanah. Hanya sesungguhnya mereka menginginkan dengan itu sebagian tujuan-tujuan yang baik. Ya, yakni itu ijtihad mereka ya. Mereka berijtihad dengan niat yang baik. Tapi apakah itu bisa dibenarkan penggunaan tadlis meskipun dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Syekh mengatakan walakin hadza fil haqiqati la yubarriru lahum ma sana'u bal naqulu hum mujtahiduna lahum ajruhum ala ijtihadihim walakin law asabu wa bayyanul amra lakana aula wa ahsana wa afdala. Tayyib. Syekh mengatakan walakin hadza fil haqiqati la yubarriru lahum ma sana'u, akan tetapi ini pada hakikatnya tidak bisa membenarkan mereka apa yang telah mereka lakukan, yakni dengan alasan niatnya baik, tujuannya baik, itu tidak bisa menjadi alasan pembenar, tidak bisa melegalkan apa yang mereka lakukan. Ya, ini tetap salah, begitu maksudnya hukum. Ya. Bal naqul, ya, tapi kita mengatakan hum mujtahidun, mereka adalah orang yang berijtihad. Ya. Lahum ajruhum 'ala ijtihadihim, hukum orang yang berijtihad adalah pahala. Mereka dapat pahala atas ijtihad mereka. Naam. Kesalahannya dimaafkan, ya. Karena bukan hawa nafsu itu. Bukan sengaja ingin merusak hadis, ingin merusak masyarakat kaum muslimin umat, enggak. Nah, walakin la asabu, akan tapi seandainya mereka benar, yakni melakukan yang benar di sini, yakni hindari tadlis, enggak usah menggunakan tadlis, ya. Yang sebenarnya saja, wa bayyanul amr, dan mereka menjelaskan perkaranya secara jelas, hindari tadlis, lakana awla, sungguh itu lebih tepat, wa ahsana, itu lebih bagus, ya, lebih baik, wa afdala, dan itu lebih utama. Jelas ya, ini tentang tadlis. Nah, hukumnya barakallahu fikum. Aktifi bihada barakallahu fikum. Nah.